Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azakumullah, kembali kita melanjutkan biidznillah pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah, masih dalam pembahasan hadis yang kedua dan pada tema Rukun Islam. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan ringkas tentang Rukun Islam yang ketiga, yaitu Ita'uz Zakah, menunaikan zakat, yaitu zakatul mal, dengan beberapa kategori dan klasifikasi ya komoditi yang harus dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab, kemudian telah tertahan atau tersimpan selama 1 tahun. Ini secara umum. Kemudian kita lanjutkan pada rukun Islam yang keempat. Qala habibullah ar-rukn ar-rabi', rukun yang keempat, yaitu shaumu syahril ramadan min kulli sanah, berpuasa di bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Nah, ini juga termasuk di antara fondasi keislaman. Ya, hal-hal yang bisa menopang dan menguatkan keislaman seseorang. Dan ini sebuah kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Dalam suratul Baqarah Allah menyatakan tentang kewajibannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 83. Seruan ya, kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang sudah Allah tetapkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, ini nas yang Allah sebutkan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan dengan lafaz kutiba alaikum, yakni maknanya hutima atau furidha, telah diwajibkan atas kalian. Kemudian kata beliau habibullah, qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah ya, Allah menyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an ila qawlihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadhan, bulan di mana Allah turunkan di dalam bulan tersebut Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an secara global dari atas langit ke langit dunia, yang kemudian dirinci oleh Allah ya melalui malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap dalam tempo waktu 23 tahun lamanya. Ya, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang ini ayat ini terkait dengan diturunkannya Al-Qur'an secara global ya, dari atas langit ya ke langit dunia. Ditahan, kemudian diturunkan, disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi dalam tempo waktu yang cukup lama. Ya. Ila qaulihi ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasum. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, dan barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyhara, maknanya al-hilal, siapa di antara kalian yang melihat hilal, yang menyaksikan hilal, falyasumhu, yaitu hilal yang menandakan masuknya awal bulan Ramadan, maka ketika sudah terlihat dan sudah dilihat meskipun oleh satu orang, ya maka falyasumhu, kata Allah, hendaklah kalian berpuasa pada esok harinya. Wajib 'alal muslim an yasuma syahr ramadhan ada'an in kana yastati'ul ada' wa laysa lahu 'udhrun. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya, sebagai bentuk menunaikan kewajiban apabila ia mampu melaksanakan, ya, dan tidak ada uzur. Ini yang pertama. Jadi asalnya wajib bagi setiap muslim, muslimah, aqilun, aqilah, balighun, balighah, wa laisa lahu udhrun. Seorang muslim kemudian berakal, sehat, waras, normal, dan baligh, telah mencapai usia baligh, dewasa, ya, dan tanda-tanda kedewasaan bisa diketahui dari beberapa indikasi, ya, bisa dari sisi usia. Kalau laki-laki telah mencapai 15 tahun, ya, atau telah tumbuh rambut di seputar organ vital, atau telah mimpi ihtilam, mimpi dewasa, atau ditambahkan bagi para wanita telah mengalami haid. Ya, ini beberapa indikator, ya, korina atau tanda-tanda yang kemudian dengan itu kita bisa menetapkan si fulan, si fulanah telah baligh atau balighah, sehingga telah ditetapkan untuk menerima syariat, ya, memikul beban syariat. Nah, perintah ataupun kewajiban termasuk puasa. Ya. Aw qada'an idza kana la yastati'ul ada' wa lahu 'udhrun, atau yang kedua, dia berpuasa, ya, sebagai bentuk qada, mengganti puasa Ramadan yang telah ia tinggalkan. Ya, yang tidak ia mampu untuk dikerjakan karena dia memiliki uzur. Kalau tadi yang pertama enggak punya uzur, maka wajib untuk dia berpuasa. Yang punya uzur, dia juga tetap wajib berpuasa. Tapi qada'an, bukan ada'an. Kalau ada'an tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bulan Ramadan puasa-puasa. Tapi kalau qada di luar bulan puasa, di bulan selain Ramadan, tetap ada kewajiban berpuasa, namun namanya bukan ada tapi qada. Ya, ketika dia saat bulan Ramadan memiliki uzur. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, Allah menyatakan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min..." Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka hendaklah ia ganti, ya, pada hari-hari yang lainnya. Berapa lama? Ya, sesuai dengan hari yang ia tinggalkan. Sehari ganti sehari, dua hari ganti dua hari, ya, 10 hari ganti 10 hari. Qada'an, dan itu wajib. Maka seorang muslim, barakallahu fikum, itu wajib untuk meyakini tentang kewajiban puasa Ramadan. Itu satu. Dan itu bentuk keimanan. Gak sah puasanya dan gak berpahala, bahkan percuma puasanya, manakala ia berpuasa tapi hatinya menolak, menentang, mengingkari, bahkan batal Islamnya. Kalau dia mengingkari tentang kewajiban puasa Ramadan, dia puasa, ya, tapi meyakini puasa Ramadan mustahab saja, sunnah saja. Yang puasa silahkan, afdal. Yang enggak puasa enggak masalah. Batal Islam Anda. Percuma salat Anda. Ya, kenapa? Puasa Ramadan ini termasuk kewajiban dalam Islam. Bahkan termasuk ruknun min arkanil Islam. Rukun dari rukun-rukun Islam. Dan barang siapa yang mengingkari satu perkara yang hukumnya pasti dalam agama, maka dia telah keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Meskipun dia mengerjakan amalan tersebut, tapi keyakinan itu intinya. Anggota badan itu buktinya. Sehingga antara keyakinan dan bukti pengamalan dengan anggota badan harus sinkron. Harus sama. Ya. Harus ada dua-duanya, zahir dan batin. Ya, sehingga inilah di antara poin penting, pentingnya kita belajar mengokohkan iman kita, sehingga ibadah yang kita kerjakan bukan semata-mata formalitas, bukan sekedar rame-ramean, bukan. Oh, puasa Ramadan, seneng, gembira. Kenapa? Ya, mau beli baju baru. Ya, makanannya ya luar biasa. Ya, wisata kuliner kalau sudah masuk bulan Ramadan. Bukan itu yang ia cari. Ya. Bukan itu yang ia cari, tapi esensi ibadahnya, inti ibadah yang ia harapkan. Nah, sehingga seorang muslim ketika melaksanakan sebuah ibadah itu betul-betul bermutu itulah. Nah, jauh dari kesan adanya keterpaksaan, formalitas, ya sekedar asal-asalan, gugur kewajiban, ikut-ikutan, bukan. Nah, tapi betul-betul murni itu dorongan dari pribadi menjalankan perintah Allah, satu. Keyakinan yang kedua, itu kewajiban yang Allah tetapkan. Yang ketiga, sebagai bentuk upaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, falmaridu wal musafiru yuftirani wa yaqdiyan. Maka orang yang sakit, demikian pula seorang musafir yang melakukan perjalanan keluar kota, ya, maka diperbolehkan untuk berbuka dan tetap mengqadha puasa Ramadan yang telah ia tinggalkan. Ya. Sakit apa? Ya tentunya ya secara umum sakit. Namun di sini ketika seorang sakit itu kemudian ya dia merasa berat apabila ia paksakan untuk berpuasa, atau mengkhawatirkan kesehatannya, atau memudaratkan atau membahayakan nyawanya, maka apabila demikian kondisinya, disarankan dia tidak berpuasa. Bahkan bisa jadi sampai pada tingkatan haram. Kenapa? Membahayakan fisiknya, membahayakan nyawanya. Oleh karena itu di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, pernah ya Rasulullah melihat di sebuah perjalanan ada kerumunan orang. Ya, ada seorang sahabat yang sedang memberikan naungan kepada satu orang sahabat yang tergeletak pingsan. Kemudian Nabi mencari informasi, ada apa gerangan. Setelah diceritakan, disampaikan kepada Nabi, ternyata si fulan ini dia sedang berpuasa, melakukan safar, dan ia paksakan untuk tetap berpuasa dalam kondisi lemah, enggak siap, sampai pingsan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minal birri asyamu fis safar. Enggak ada kebaikan bagi siapa yang berpuasa ketika safar. Ini kondisinya, ketika puasanya itu menyulitkan dan memberatkan seseorang, namun ia paksakan untuk tetap puasa, ini berbahaya. Bukan pahala yang ia dapatkan, tapi malah dosa, beban. Ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan itu kan dulu ya safarnya berat, kendaraan sederhana, kuda, keledai, unta, gak ada pesawat. Ya, tambah lagi medan yang berat, padang pasir. Ya. Nah, kalau sekarang safarnya mudah, ringan, nyaman, enak. Ya. Bahkan sebagian yang mengatakan lebih nyaman safar daripada di rumah. Di rumah kepanasan, kalau safar enak, dingin. Masuk mobil AC, masuk bandara AC, masuk pesawat AC lebih dingin lagi. Ya, keluar dari pesawat masih AC dingin. Ya, enggak panas sama sekali. Enggak kehausan sama sekali. Intinya nyaman dari awal safar sampai ke tempat tujuan. Apakah tetap ada keringanan untuk tetap berbuka? Ya, asalnya boleh, silakan. Karena dia safar. Itu satu. Hanya saja para ulama memberikan masukan dan pertimbangan. Kalau sekiranya safarnya nyaman, tidak memberatkan, ya, tidak menyulitkan dia, kemudian mudah baginya untuk tetap berpuasa, nggak ada beban dia, nggak sulit, ringan aja dia puasa, Ya, meskipun dia safar. Tambah lagi, dia merasa nyaman ketika tetap berpuasa meskipun dia safar. Yang ketiga, ada kemungkinan dia akan merasa berat untuk dia ganti puasa yang telah ia tinggalkan untuk dikerjakan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Gak ada teman, gak ada kawan untuk puasa, sehingga dorongan untuk malas dan gak semangat itu besar. Apabila demikian kondisinya, maka yang afdol baginya adalah tetap berpuasa meskipun safar. Meskipun safar. Ya tadi, kriterianya. Ya, yang pertama, safarnya tidak memberatkan dia. Ya, kemudian dia pun tidak merasa kesulitan untuk tetap berpuasa. Yang ketiga, adanya kekhawatiran kalau ia mengqadha puasanya di luar Ramadan, itu dia sendiri akan merasa berat gitulah. Pernah enggak mengqadha puasa Ramadan? Kemudian yang dirasakan berat, ya kan? Karena sakit aja. Ya, apalagi yang tidak terbiasa dengan puasa, dengan puasa-puasa sunnah, mengqadha puasa itu berat. Kalau enggak di bulan Syawal yang masih anget-anget, ya baru lepas dari bulan Ramadan, itu kadang nunda-nunda, nanti aja sampai lewat. Kenapa? Berat. Apalagi dengan aktivitas yang cukup berat, ya. Bekerja, ya, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan seorang yang musafir. Demikian pula yang sakit, ya, yang sakit ini juga sakit yang tentunya yang memberatkan atau yang menyulitkan seseorang untuk berpuasa. Adapun sakit-sakit yang ringan, ya, sakit, ya, di luar, sakit kulit, ya, gatal, batuk ringan, atau yang semisalnya pusing ringan, maka labas untuk tetap dia berpuasa, dan itu, ya, sesungguhnya lebih meringankan dia, ya, daripada dia, ya, paksakan, ya, kemudian tetap dia berbuka dalam kondisi sakitnya ringan, ya. Kemudian wa man lam yastati asyama likibari sin aw likibarin wa haramin aw limaradin muzmin fa innahu yafdi. Dan adapun orang yang tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan usia yang sudah tua. Ya, karena usia yang sudah tua atau haram, pikun, ya, atau karena sakit yang menahun, yang memang kecil harapan untuk bisa sembuh total, maka yang disarankan atau yang diwajibkan bagi dia adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Jadi ada gantinya. Ini ketika seorang sudah tua. Tuanya itu ya dalam kondisi akalnya masih sehat, ya. Masih waras, normal. Berbicara masih nyambung. Ya, belum ngelantur. Kalau ngelantur sudah pikun, yang sahih wallahu alam ini enggak ada kewajiban sama sekali. Puasa, qadha ataupun fidyah enggak ada. Kenapa? Pena sudah diangkat dari dia. Sudah pikun. Ya, paham ya pikun? Tau pikun. Hilang akalnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Pikun hilang akal. Sama sekali enggak ingat. Ya, dia ini sudah tua. Yang diingat justru memori yang sudah lama, ya, masa kecil dia, ya, ketika masih ada ibu dan bapak, bahkan teman-teman mudanya, teman-teman kecilnya. Ada pun yang sekarang ini betul-betul hilang sama sekali, kecuali yang dekat sama dia, itu aja yang diingat. Tambah lagi bukan hanya ingatan yang hilang, tapi juga kondisi fisik sudah gak terjaga. Terkadang aurat gak bisa dijaga, ya, dan itu biasanya bertahap, itu bertahap. Ada sebagian orang pikun itu, ya, bertahap. Awalnya masih sholat, ya, lama kelamaan sholatnya mulai digeser, kadang sholat kadang tidak. Lama kelamaan lupa dengan kewajiban sholat, hilang sama sekali, blank, ya, nggak ingat sama sekali, nggak sholat sama sekali, bahkan nggak ingat bahwa dia ini punya aurat yang harus ditutup, nggak ingat. Sehingga kemana-mana terbuka auratnya tanpa ia sadari, tanpa ada rasa malu, tambah lagi nggak ingat rumahnya di mana, nggak ingat. Yang diingat yang di sana, itu memori dulu sudah berubah kondisinya. Mau kemana? Mau pulang ke rumah? Lo rumahnya di sana? Enggak, di sana. Pikun, na'udzubillah. Ya, ini haram. Yang seperti ini sudah enggak ada kewajiban lagi. Tapi yang punya kewajiban adalah anaknya yang harus menemani, mengawal, mendidik, mendampingi orang tua yang seperti ini keadaannya. Kenapa? Ujian. Dan tingkah lakunya sudah seperti anak-anak. Pena sudah diangkat sudah. Ya. Enggak ada kewajiban lagi untuk berpuasa. Ini haram. Ya. Adapun orang yang sudah tua namun masih sehat akalnya, normal ya. Nah, meskipun sudah tertatih-tatih jalannya, ya, ataupun sudah ya berbaring lemas di pembaringannya, selama dia masih sadar ya, kewajiban puasa tetap ada. Namun apabila dia tidak mampu, ya tadi ada pilihan yang berikutnya, membayar apa? Fidyah. Membayar fidyah. Nah, ini karena usia, faktor usia yang sudah menua. Demikian pula karena sakit tadi. Sakit yang menahun, sakit permanen. Ya sudah berobat ke sana kemari, sudah konsultasi dengan herbalis ini, herbalis itu, sudah terapi dengan ini dan itu, tetap aja seperti itu. Ya. Makanya seperti ini, kewajiban puasa telah digugurkan, namun yang wajib adalah membayar fidyah. Jadi terkait dengan fidyah ini, pada bab ini ada dua kondisi atau keadaan. Yang pertama, dikarenakan usia yang sudah tua dan ia tidak mampu untuk berpuasa, ya, dan itu dialami oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau di usia-usia senjanya, di masa-masa tuanya, beliau enggak mampu lagi untuk berpuasa. Sehingga beliau setiap hari membayar fidyah. Membayar fidyah. Kemudian sebab yang kedua adalah karena penyakit yang menahun. Karena penyakit yang menahun. Ini penyakit yang memang kecil harapan untuk bisa sembuh total. Bisa sembuh total. Dan penyakit ini kronis ya. Penyakit apa? Mungkin stroke ya, stroke yang cukup berat ya. Karena stroke ada yang stroke ringan, ada stroke berat ya. Nah, atau yang lainnya. Apa dasarnya? Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 184. Allah menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang tidak mampu untuk berpuasa, kewajiban baginya adalah membayar fidyah berupa makanan untuk diberikan kepada orang miskin. Ta'am. Ini bentuk fidyahnya. Fidyah, ta'am kata Allah. Fidyatun ta'amu miskin. Makanan ya, bukan berupa uang, tapi makanan. Jadi atau mentah, terserah mana yang mudah. Ya. Dan itu takaran dan ukurannya setengah sok. Ya, setengah sok. Jadi kalau satu sok, anggap misalkan kalau diukur dalam kilogram, itu 3 kilogram beras, berarti fidyah ya satu hari, dan itu dibayarkan sejumlah hari yang ia tinggalkan, kan gitu. Sejumlah hari yang ia tinggalkan. Kalau misalkan dia memang sudah berat untuk puasa sama sekali enggak bisa, berarti kan satu bulan. Berarti kalikan saja dengan setengah sok. Kalau setengah sok itu setengah dari 3 kilogram beras, berarti satu setengah kilogram beras kali 30 misalkan. Nah, kali 30. Ini apabila berupa beras, silahkan. Namun apabila diganti dengan makanan, jadi plus lauknya juga diperbolehkan. Yang jelas harus berupa apa? To'am, makanan, bukan uang. Boleh enggak yang mengeluarkan fidyah itu? Kan kalau itu sekedar titipan, tapi ketika penyerahan kepada yang berhak untuk menerimanya dari kalangan orang miskin, itu harus berupa apa? Berupa makanan, mentah ataupun jadi. Ya, dan itu dihitung ya sejumlah hari yang ia tinggalkan. Dan ingat, dalam hal penyerahan fidyah itu tidak boleh mendahului hari yang ia tinggalkan puasanya. Maksudnya apa? Besok misalkan kita mulai puasa Ramadan. Fidyah enggak boleh dibayar kemarin. Ya. Dan pelaksanaannya boleh dicicil sehari dikasih, sehari dikeluarkan, fidyahnya sehari dikeluarkan atau dirapel, digabung. Ya. Selama 30 hari diserahkan nanti di penghujung bulan, diserahkan semuanya, dikeluarkan semuanya fidyahnya, silakan selama 30 hari. Untuk 30 hari atau sehari ya, lewat ya, misalkan ini sudah Ramadan nih. Ya, ini kita sudah hari pertama nih. Besok hari kedua. Kita enggak puasa. Ya, kita serahkan hari ini fidyah yang untuk yang kemarin. Besok enggak puasa lagi, baru serahkan besoknya lagi. Nyicil sehari-sehari begitu. Boleh? Silakan. Yang jelas enggak boleh fidyah itu diberikan sebelum hari yang ia tidak berpuasa pada hari tersebut. Paham ya? Difahami insyaallah? Nah. Ini terkait dengan fidyah. Karena fidyah ini sebagai pengganti dari puasa yang tidak mampu ia kerjakan. Kullu yawmin yut'imu miskinan fidyatan 'an as-siyam. Setiap hari ia memberikan makan kepada seorang miskin berupa fidyah dari puasa yang ia tinggalkan. Idza kana la yastati'u an yasuma la ada'an wala qada'an. Ini ditempuh ya, membayar fidyah ini apabila ia tidak mampu untuk berpuasa, baik sebagai bentuk ada dia berpuasa pada hari-harinya, pada bulan Ramadannya, atau sebagai qada. Ini bulan Ramadan nih. Dia enggak mampu puasa sekarang, demikian pula qada pun enggak bisa. Maka yang wajib adalah apa? Fidyah. Fidyah. Lalu bagaimana dengan kondisi para wanita yang mereka mengalami ya hamil. Ya, wanita hamil demikian pula yang menyusui. Apakah ada pembahasan terkait dengan mereka ini? Ataukah tetap kewajiban sama puasa-puasa? Alhamdulillah Rasulullah alaihi salat wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Dawud demikian pula Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an. Anas bin Malik Al-Ka'bi. Perhatikan, bukan Anas bin Malik Al-Ansari, tapi Anas bin Malik Al-Ka'bi. Sahabat Anas bin Malik yang namanya Anas bin Malik ada dua. Ada Al-Ansari, ada Al-Ka'bi. Al-Ansari itu ma'ruf pelayan Rasul. Ya. Anaknya Ummu Sulaim. Adapun hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi. Memang enggak masyhur namanya. Ya, dan sedikit hadisnya. Namun subhanallah. Ini di antara faedah hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi bahwa Rasulullah menyatakan innallaha wada'a 'anil musafiri as-siyama wa syatr as-salah wa 'anil murdi' wal hubla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menggugurkan ya bagi seorang musafir kewajiban puasa dan setengah sholatnya, termasuk wanita yang hamil dan yang menyusui. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan bagi seorang musafir kewajiban puasa dan setengah sholatnya, dan termasuk pula wanita yang hamil dan yang menyusui. Perhatikan hadis ini baik-baik. Di penggalan yang pertama Nabi sebutkan bahwa Allah menggugurkan bagi seorang musafir kewajiban puasa. Satu, puasa enggak wajib bagi seorang musafir, yaitu orang yang sedang perjalanan ya. Sedang perjalanan keluar kota. Nah, demikian pula yang digugurkan adalah setengah sholatnya. Setengah sholatnya maksudnya yang 4 rakaat yang digugurkan adalah setengahnya, yaitu 2 rakaat. Berarti di sini kata para ulama yang wajib bagi seorang musafir ketika safar sholatnya adalah di qasar, karena setengah sholatnya digugurkan oleh Allah, enggak diwajibkan. Maka yang sunnah adalah qasar sholatnya, yang 4 rakaat ya, yang 4 rakaat menjadi 2, yang 2 tetap, yang 3 juga tetap. Hanya 4 saja yang digugurkan, setengah dari kewajiban sholatnya menjadi 2 saja. Ya, nah, Artinya apa di sini? Disebutkan dalam ayat tadi yang kita sebutkan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah memberikan penjelasan terkait dengan seorang musafir. Sakit juga demikian, bahwa hendaklah orang yang sakit dan orang musafir itu ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia mengganti puasanya pada hari-hari yang selainnya selain bulan Ramadan, namanya qadha. Demikian pula dalam hadis tadi, orang musafir puasa sudah tidak diwajibkan, demikian pula sholatnya harus dikosor. Sehingga terus gimana puasa yang dia tinggalkan? Ya diqadha, diqadha. Lah demikian pula pada penggalan kalimat yang setelahnya, wal hubla wal murdi, kata Nabi. Demikian pula Allah gugurkan kewajiban puasa ya bagi wanita yang hamil dan yang menyusui. Digugur kewajiban itu. Yaitu ya di sini para wanita hamil atau yang menyusui di mana dia mengalami kondisi-kondisi khusus ya, di mana dia apabila berpuasa itu akan mengkhawatirkan ya keselamatan, demikian pula kesehatan janin ataupun dianya sendiri sebagai ibu yang sedang hamil atau yang menyusui. Dan itu ma'ruf ya, bahwa ketika seorang wanita itu ya sedang menyusui itu kan butuh energi, butuh asupan gizi yang ekstra ya, sehingga kalau sekiranya dia berpuasa itu memudaratkan bayinya atau memudaratkan dirinya, maka dalam kondisi demikian dia diberikan keringanan rukhsah untuk dia tidak berpuasa. Demikian pula yang hamil, hamil sedang kondisi yang cukup berat ya, apalagi hamil-hamil tua misalkan. Nah, ataupun hamil-hamil yang muda juga demikian. Ya belum nyedamnya ini, ingin itu, mualnya macam-macam yang dirasakan. Yang itu tidak dirasakan oleh kaum lelaki. Alhamdulillah. Kan gitu. Kalau kita mungkin, kalau kita merasakan ya stres ya. Tapi wanita sudah fitrahnya seperti itu. Ya yang tentunya kita yakin bahwa Allah tidaklah membebani, tidaklah menetapkan sesuatu kepada hambanya kecuali apa yang ia mampu gitu loh. Ya sehingga cukup kita hibur ya bagi keluarga ya, istri ataupun kerabat yang mungkin sedang hamil, yang muda ya hampir mabok-mabok rasa-rasanya itu ya, stres ya. Nah rasanya kok beda ini itu, atau yang hamil tua, dihibur saja ya, bahwa Allah yang menetapkan ini semuanya. Dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu bagi hambanya yang di luar batas kemampuannya. Ketika Allah menetapkan ini menimpamu, berarti Allah tahu Anda mampu gitu loh. Anda mampu dan bisa, jalani saja ya, sabar dengan itu semuanya. Walhasil masalah berikutnya adalah ketika wanita hamil dan menyusui tadi ya tidak berpuasa Ramadan, tidak berpuasa, lalu apa yang harus ia lakukan? Apakah dia mengganti puasa pada hari yang lain sebagai qadha, ataukah fidyah, ataukah digabung dua-duanya? Ia puasa harus ia ganti sebagai qadha, demikian pula dia harus berfidyah ya. Jadi ada tiga pilihan di sini, tiga pendapat. Ada yang menyatakan wajib dua-duanya. Ia harus ia ganti puasanya qadha'an, demikian pula fidyah harus ia bayar. Yang kedua cukup fidyah saja. Yang ketiga cukup ia qadha saja puasanya, enggak ada yang lainnya. Maka barakallahu fikum, apabila kita perhatikan hadis yang barusan kita sebutkan, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an, itu nampak jelas bagi kita wallahu alam bahwa apa yang telah digugurkan ya, kewajiban itu bagi seorang musafir itu sama pula yang digugurkan kepada wanita hamil dan menyusui kecuali sholatnya. Adapun sholat tetap ya, yang menjadi konsen fokus kita adalah pada kewajiban puasanya. Itu satu. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi seorang musafir yang tidak berpuasa, maka itu pula yang menjadi konsekuensi yang harus ditunaikan oleh wanita yang hamil dan yang menyusui. Paham ini? Artinya apa? Ketika seorang musafir kewajiban puasa sudah Allah gugurkan, gantinya apa? Hah? Qadha ya kan? Ada fidyah? Enggak ada. Dalam ayat tadi disebutkan jelas, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." yang sakit, yang sedang safar, wajib baginya untuk ia ganti puasa yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Demikian pula pada hadis tadi, Allah gandengkan, Nabi sebutkan secara bersamaan konteksnya, orang musafir dengan wanita yang hamil dan yang menyusui, dibarengkan konteksnya dalam pembahasan yang sama, yaitu terkait dengan digugurkannya kewajiban puasa bagi seorang musafir, yang ini juga berlaku bagi wanita yang hamil dan yang menyusui. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang musafir sebagai ganti dari puasa yang ia tinggalkan, maka itu pula yang ditunaikan oleh wanita yang hamil dan yang menyusui. Kalau yang musafir gantinya adalah qadha, maka demikian pula yang harus dilakukan oleh orang wanita yang hamil dan menyusui adalah apa? Qadha pula. Apakah ada fidyah? Wallahu a'lam, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tidak ada. Tidak ada kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui ketika ia tidak berpuasa, ya, karena kekhawatiran atas keselamatan dirinya atau jadinya, kecuali mengqadha saja. Terus gimana dengan wanita yang tiap tahun hamil? Ya, ikut program KB, keluarga besar. Ya, tiap tahun hamil. Alhamdulillah rezeki kan, satu perlu disyukuri. Kemudian fahami hukumnya. Ya, apabila kita telaah hadis yang barusan kita sebutkan, ya maka di sela-sela itu apabila memungkinkan untuk ia cicil hutang puasanya, untuk ia qadha puasanya, kerjakan dan lakukan. Karena enggak mesti kan setiap hamil mesti total enggak puasa. Karena ada sebagian wanita itu kuat untuk puasa. Bukan begitu? Ada kan? Ada yang kuat. Ya, dan itu nikmat. Ya. Ya hamil tetap dia mampu puasa dan enggak pengaruh. Ya, dia juga tetap segar, bugar, janin juga tetap sehat gitulah. Dicek, diperiksa, oh masih ada detak jantungnya. Ya sudah, alhamdulillah, puasa saja. Ya, enggak usah berbuka. Yang menyusui juga demikian, yang menyusui. Ya, dicoba sekali puasa. Ini menyusui ini, bayinya baru lahir. Ya, tentunya sudah lewat masa apa? Masa nifasnya. Ya, menyusui. Nah, dia mampu, enggak pengaruh, enggak lemes, bayi juga enggak sakit. Ya sudah puasa saja. Dan itu nikmat. Tapi kalau misalkan sudah dicoba sehari, oh ternyata waduh, lemes badannya, ASI enggak ada. Anak saya ini enggak makan apa-apa kecuali ASI. Ya, kalau enggak minum ASI, wah bisa repot, berbahaya. Ya sudah, berbuka saja. Maka dicatat. Ya sehari, dua hari, tiga hari. Kalau ternyata sebulan, ya sudah, koleksi saja hutangnya situ, catat. Ya, tahun ini hutang saya 30 hari puasa. Ya sudah, nanti ya barangkali Allah berikan kemudahan, kemudian ada tekad yang kuat untuk menyicil, ya. Nah, membayar hutangnya tadi, dan itu hutang yang harus dibayarkan. Ya. Nah, sebagai qadha. Wallahu a'lam. Taib, ini terkait dengan puasa, ya. Adapun rincian detail tentang hukum-hukumnya, ya, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang disunahkan dan seterusnya, itu dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ini sekilas pandang saja. Dan yang berikutnya, qala rahimahullah wa hafizahullah, ruknul khamis, rukun Islam yang kelima. Apa yang kelima? Jadi rukun Islam yang kelima apa? Hah? Haji, ya. Kemana? Ke Baitullah. Di mana Baitullah itu? Di Mekah, ya. Bukan di Sulawesi, ya. Atau bukan di India sana, ha? Baik. Qala, rukun Islam yang kelima adalah haju Baitillahil Haram man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke rumah Allah menuju Ka'bah yang ada di Haram, itu Haram Makki, Masjidil Haram di Saudi Arabia sana. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan menuju ke sana. Ya. Dan itu nikmat dan itu kewajiban sekali dalam seumur hidup minimal bagi yang mampu. Sebagaimana umroh juga demikian, minimal sekali seumur hidup, ya, bagi yang mampu. Kalau berulang kali memungkinkan, nikmat, alhamdulillah. Ya. Wal hajju ma'nahu fil lughati al-qasdu, dan secara bahasa haji maknanya adalah al-qasd. Ya. Maksud atau menuju sesuatu, ya. Ini asalnya. Wa amma fi syar'i, adapun secara syar'i pengertian haji adalah fahuwa qasdul baitil haram li ada'i manasikil haji wal umrati taqarruban ila Allah jalla wa ala, yaitu seseorang menuju, ya, ke baitullah yang ada di haram untuk menunaikan manasik atau ritual manasik haji dan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penting ini. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu ada muatan dan niatan taqarrub ila Allah. Ibadah itu penting. Ibadah itu di antara intinya adalah tanamkan dan tumbuhkan ketundukan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah. Harapan untuk mendapatkan pahala dan jauh dari nerakanya. Nah, inilah ibadah. Jadi bukan sekedar ya rekreasi, ya, jalan-jalan atau ya cari pengalaman. Nah, atau yang lainnya. Taib. Maka ini terkait dengan ibadah haji. Jadi dari sisi tempat yang dituju sudah khusus dan cuma satu di dunia ini, yaitu ke Baitullahil Haram, ke Mekah. Enggak ada yang lain. Sehingga kalau ada orang yang niatnya haji, katanya melakukan ritual ibadah haji, haji-haji tapi yang dituju bukan ini, bukan haji namanya. Ya, ke Papua sana. Ya, atau ke Maluku, ke Sulawesi, atau ke tetangga kita yang ada di Kalimantan, atau ke Sumatera, atau ke Jawa. Ngapain haji? Haji apa, Pak? Ya. Sementara tempat di dunia ini yang direkomendasi dalam syariat oleh Allah dan Rasulnya hanya satu, yaitu apa? Mekah, Ka'bah. Itu yang dituju, enggak ada yang lain. Ya. Tapi subhanallah, orang kalau sudah kena syubhat itu berat. Ya, sudah rusak pemikirannya. Perkara yang sudah jelas seperti ini itu dikaburkan oleh sebagian mereka. Mereka yang terfitnah dengan firqatut tabligh, ya. Itu menganggap khurujnya mereka, berangkatnya mereka dari tanah air, dari rumah mereka menuju ke kuburan pendiri jamaah mereka itu lebih afdal daripada berhaji ke Baitullahil Haram. Kenapa? Ibadah haji itu kan ibadah pribadi dan manfaatnya pribadi, yang dapat pahala ya dia sendiri. Beda dengan khurujnya kami ke kuburan, ke tempat, ya, kelompok kami. Kenapa? Itu manfaatnya untuk masyarakat, untuk kaum muslimin, dakwah, ibadah besar. Ya, sehingga manfaat yang besar harus didahulukan daripada yang manfaat pribadi. Meskipun dia belum pernah berhaji, iya, meskipun dia belum pernah berhaji. Ya, subhanallah. Sudah niatnya sudah salah. Katanya itu lebih afdal daripada ibadah haji. Ya. Ayat dan hadis yang mana yang menerangkan safar ke sana itu, ke India secara khusus, ya, ke tempat pendirinya itu lebih afdal daripada melakukan ibadah haji ataupun umrah? Dalilnya apa? Ayat yang mana? Hadis yang mana itu? Ya. Tambah lagi yang kedua, apa yang mereka lakukan di sana? Yang dilakukan, yang dikerjakan mereka itu di sana bukan ibadah yang syar'i, tapi kental dengan kesyirikan, kebid'ahan. Luar biasa. Tanpa ia sadari, ya, dia telah melanggar hadis Nabi alaihi wasallam, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh safar, kata Nabi, sengaja keluar dari tanah air menuju tempat tertentu kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tiga ini aja. Adapun selebihnya, seorang sengaja kemana? Ke India. Ngapain? Ya, ziarah ke kuburan si fulan. Siapa si fulan? Ya, pendiri jamaah kami. terlepas dari apa yang menjadi pemikirannya, sekedar safarnya saja ini sudah pelanggaran. Sudah pelanggaran, sudah kemaksiatan, dosa besar. Tambah lagi dianggap sebagai sebuah keutamaan, bahkan lebih afdal daripada haji dan umrah. Dan sempat saya bicara langsung dengan orangnya, tokohnya itu 15 tahun, Pak, di jamaah tabligh. Ya. Nah, bahkan lebih itu, ya. Sehingga saya 20-an dia sampaikan. 20-an tahun. Tapi seperti itu keyakinannya rusak. Ya. Berangkat ke sana lebih afdal daripada berhaji, lebih afdal daripada umrah. Subhanallah. Jahil. Tambah lagi yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan subhanallah, tawaf. Enggak sadar itu. Tawaf mengelilingi apa? Mengelilingi kuburan, keliling kuburan. Di dunia ini satu tempat yang hanya boleh ditawafi, enggak ada yang lain. Apa itu? Ka'bah, enggak ada yang lain. Ya. Yeah. Kalau cuma latihan saja enggak boleh, boleh saja Islamic Center misalkan. Latihan tawaf silakan, tapi jangan niatkan ibadah. Ini tempat yang memang harus ditawafi, boleh? Enggak boleh. Itu latihan saja biar di sana biasa dan tahu tekniknya itu, caranya. Ya, anak-anak TK, MTQ, DQ diajari manasik haji, alhamdulillah. Enggak masalah. Wah, ini berarti tawaf selain ke Ka'bah. Enggak apa-apa, ini latihan saja. Ya, kita enggak meyakini ini boleh ditawafi, enggak. Bukan, ini latihan, training. Ya. Yang ibadahnya di sana nanti. Ya, tapi mereka subhanallah enggak sadar, digiring oleh pemimpinnya dan tokohnya untuk tawaf keliling apa? Kuburan. Kuburan yang dikelilingi itu. Kelihatannya dahulunya masjid karena saking berjubel dan banyaknya ribuan yang datang, enggak lihat kuburannya. Ya lihat orangnya, oh keliling, ikut aja keliling. Ikut aja keliling. Tambah lagi minta-minta doa kepada selain Allah. Ini apa hukumnya? Syirik, syirik akbar. Syirik akbar. Kemungkaran demi kemungkaran. Ya, tapi demikianlah. Ya, orang jahil itu menganggap sebagai sebuah kebaikan dan ibadah, padahal itu kemungkaran bahkan dosa besar, bahkan kesyirikan. Allah musta'an. Ya, jadi yang dituju adalah Ka'bah Baitullahil Haram. Kemudian di sana yang ditunaikan adalah dalam rangka untuk menjalankan manasik haji dan umrah, ritual. Ya, ada ihram, ya. Ada tawaf, ada sa'i, ya. Kalau haji ya ada wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina dan seterusnya, Musdalifah. Mana sih haji? Taib. Ya, bukan sekedar selfie, ya. Haji, ya Allah, lagi tawaf selfie. Live. Bahkan sebagian mereka na'udzubillah min dzalik punya blog, ya. Punya channel khusus. Betul dia wirawiri tanah air dan tanah suci, tapi tujuannya bikin konten, memperbanyak pengikut, cari uang. Subhanallah, miskin. Ya, ini umrah perdana saya, ini umrah kedua saya, umrah ketiga saya, ini haji saya pertama, ini kedua, terus konten semuanya itu. Ya, selfie-nya. Ini saya sedang cium Hajar Aswad nih. Enggak ada pentung saya sama askarnya. Kan rebutan kan. Subhanallah. Miskin. Ahlussunnah jangan seperti itu. Ya, ibadah jangan dimuati, disisipi dengan tujuan-tujuan duniawi. Tidak ada. Murni ibadah. Maka penting untuk kita memahami definisi ini agar kita betul-betul ibadahnya itu berkualitas, itu loh. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan formalitas. Bukan sekedar untuk cari popularitas, bukan. Tadi yang dituju jelas, satu, Ka'bah. Yang kedua, yang dikerjakan jelas, manasik haji ataupun umrah. Yang ketiga, niat kita ibadah. Niat kita ibadah. Nah, maka ini barakallahu fikum terkait dengan mukadimah, ya, definisi haji, ya, baik secara bahasa demikian pula secara syar'i. Berikutnya nanti ada penjelasan tambahan terkait dengan rukun Islam yang kelima, nanti disambung pada kajian yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.